Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masuk pada fasal berikutnya. وفيما يلي بعض الصور وأحكامها berkata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqh al-muyassar وفيما يلي dan berikut ini di bawah ini بعض الصور ada beberapa gambaran transaksi وأحكامها dan hukum-hukum dari gambaran atau dari masing-masing gambaran transaksi tersebut. Awalan yang pertama, ba'a mi'ata jaram minadz-dzahab bi mi'ati jaram minadz-dzahabi ba'da syahrin. Hadza muharramun wa huwa min ar-riba li'annahuma lam yataqabadha fil majlis. Ba'a mi'ata jaram min adz-dzahab. Seseorang menjual 100 gram emas. Bi mi'ati jaram min adz-dzahab, dengan 100 gram emas pula sebagai nilai tukarnya. Jumlahnya sama, sama-sama 100 gram. Sehingga tidak terjadi fadl ataupun tambahan dan kelebihan di sana. Ba'da syahrin, akan tetapi pembayarannya itu bulan depan. Seseorang datang ke toko emas. Lihat-lihat, pilih-pilih, coba-coba, cocok dengan satu jenis emas. Saya cocok sama yang ini. Saya beli yang ini. Berapa gram ditimbang? Ini 100 gram. Akan saya bayar nanti dengan emas juga 100 gram bulan depan. Ini gambarannya, seseorang membeli 100 gram emas dengan bayaran 100 gram emas pula, namun pembayarannya tempo bulan depan. Dari sisi jumlah sama, sama-sama 100 gram, enggak masalah dari sisi jumlahnya. Namun ketika dia sejenis dan pembayarannya itu ada tempo waktu di sana, sebulan, sepekan, bahkan sudah beda majelis, pagi transaksi, bayarnya sore. Hadza muharram, ini haram yang seperti ini, tidak diperbolehkan. Wa huwa minar riba, dan inilah yang termasuk dari riba. Li'annahuma lam yataqabadha fil majlis, karena keduanya tidak melakukan pembayaran itu cash tunai di majelis transaksi. Ini gambaran yang pertama. Thayyib. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang ikhwah melalui WA terkait dengan pembahasan kita kemarin. Hutang emas, dibayar emas juga. Dengan adanya tempo waktu. Bukankah itu termasuk riba nasiah, pertanyaannya? Atau lebih kurang pertanyaannya, emas adalah barang yang terkena riba, baik riba fadl ataupun riba nasiah. Ketika seseorang berhutang emas dan mengembalikan tempo waktu setahun atau dua tahun, bukankah itu termasuk atau bukankah itu terkena riba nasiah karena adanya tempo waktu ini tadi? Tayyib, hampir sama dengan ini, emas dengan emas, bayarnya bulan depan. Riba, nasi'ah. Pertanyaannya juga gambarannya seperti ini, karena yang kita sebutkan kemarin adalah hutang. Tayyib, ikhwan fiddin a'azakumullah, telah sempat kita jelaskan kemarin sebenarnya bahwa kalimat hutang ini mungkin bisa kita pahami pada dua hal. Pertama, ya hutang piutang, murni hutang. Pinjem uang, pinjem atau hutang uang, hutang beras, hutang minyak, hutang dia. Ini yang pertama, murni hutang. Akadnya memang hutang. Yang kedua, jual beli, tapi sistem pembayarannya ada kontan, ada, apa satu lagi? Hutang, ya kan? Hutang juga dia. Beli beras ke warung misal, belanja ini. Udah berapa totalnya? Totalnya 250 ribu. Hutang dulu ya. Dia hutang juga. Namun hutang ini terkait dengan transaksi jual beli, sistem pembayarannya tempo ataupun hutang. Sehingga kalimat hutang dalam bahasa kita ini bisa difahami dua hal ini. Murni hutang, pinjam, atau transaksi jual beli namun pembayarannya dengan sistem hutang. Nah, ini dua kasus yang berbeda. Dua kasus yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab disebut istiqrad atau qardul hasan. Kalau jual beli kan bai' usyira, jual beli. Hutang piutang itu al-qard, pinjam meminjam, al-qardul hasan. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wala yakhtalifu illa bil qasdi. Gambarannya gambaran riba persis. Hutang emas bayarnya 2 tahun yang akan datang, emas pula. Gambarannya riba atau tidak ini? Riba nasiah, seperti yang disebutkan di sini. Emas akan dibayar dengan emas bulan depan. Hadza muharram, ini riba, enggak boleh. Karena emas dengan emas harus transaksinya penjualannya cash. Seseorang hutang emas, afwan ana butuh uang. Inginnya awalnya hutangnya uang. Ana butuh uang, anak sakit. Biaya pengobatan mahal. Sementara saat ini saya belum punya uang. Saya ingin menjual kebun, menjual kendaraan, menjual bangunan, toko dan sebagainya. Kalau itu laku, akan ana gunakan untuk membayar. Tapi sekarang butuh mendesak uang, kontan. Berapa? 50 juta untuk biaya pengobatan, operasi dan sebagainya. Duh, gak punya ana uang cash senilai itu, gak punya. Sama sekali gak punya. Tapi ana ada simpanan emas. Dikeluarkanlah simpanan emasnya. Sahabatnya tadi. Ini ada 50 gram emas. Ini surat-suratnya. Tfadol, antum jual emas ini. Manfaatkan uangnya. Nanti gimana pengembaliannya? Terjadi kesepakatan. Kapan antum punya kemudahan, kembalikan dengan jumlah emas pula. 50 gram. Ya sudah, ambil 50 gram emas ini tadi, dia datang ke toko emas, dia jual. Cair dalam bentuk rupiah, dia gunakan untuk pengobatan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, Allah berikan kemudahan kepadanya, dia kembalikan. Ini ana mau bayar utang. 50 gram emas yang ana pinjam 3 tahun yang lalu. Fadol. Boleh enggak yang seperti ini? Hah? Gambarannya sama enggak dengan gambaran riba tadi? Emas sama emas. Yang satu bulan depan haram, yang satu lagi 3 tahun kemudian boleh. Ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wala yakhtalifu illa bil qasdi. Enggak ada perbedaan sama sekali kecuali al qasd, niatnya, tujuan dari serah terima emas tadi. Karena al-istiqrad hutang murni, meminjam murni, kita tambahkan kalimat murni, untuk membedakan dengan transaksi jual beli pembayarnya hutang, karena itu hutang juga. Hutang murni ini babnya bukan bai' wa syira', bukan jual beli. Babnya adalah bab tabarru', irfaq. Babnya adalah membantu karena belas kasih dan ingin meringankan beban. Ini babnya, sehingga diperbolehkan. Walaupun sejenis hutang gandum, hutang garam, hutang tamar, akan dikembalikan tamar kurma pula. Hutang garam dikembalikan garam pula. Hutang bur dikembalikan bur pula. Tetapi ketika itu kos tujuannya adalah membantu tabarru' atau irfak, karena belas kasih saudaranya sangat membutuhkan, maka ini diperbolehkan. Yang seperti ini diperbolehkan. Jadi kalimat hutang di sini bukan datang ke toko emas, kemudian pilih-pilih, mau beli, sistem pembayarannya hutang. Kalau itu, boleh enggak? Haram, seperti yang disebutkan di sini. Itu transaksi. Apa yang membedakannya? Di antara dalil yang membedakannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah menyebutkan, "Az-zahabu bi-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati, wasyair bisyair wal bur bil bur dan seterusnya, mislan bimislin wayadan biyadin, harus sejumlah yang sama dan harus kontan pembayarannya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang jenis-jenis barang ini tadi, fa idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum. Apabila jenisnya berbeda, emas dengan bur, emas dengan tamer, perak dengan milh, kan beda ini jenisnya. Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalimat fabi'u, silahkan kalian jual apabila pembayarannya kontan. Jadi yang terkena hukum riba itu manakala transaksi yang terjadi adalah jual beli. Karena Rasul menyatakan fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, jual silahkan. Walau tidak sama jumlahnya, walau tidak sama beratnya, namun syaratnya adalah pembayarannya harus kontan. Dipahami ya? Jangan kemudian salah paham, wah kemarin pembahasan boleh kok hutang emas. Kebetulan ada ikhwah jual beli emas. Datang, ana beli ini, pilih. Kemudian, kapan bayarnya? Nanti ya, bulan depan. Enggak boleh, afwan, ini kan emas terkena barang riba. Enggak, kemarin ada kajian kok Ustaz bilang boleh hutang emas. Beda pembahasannya. Kalau dia transaksi jual beli, maka di sini hukumnya disebutkan, hadza muharram. Transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, pembayarannya harus kontan. Kalau dia ditunda waktunya beda majelis, maka itu haram. Adapun kalau hutang piutang, dia punya hukum tersendiri dan itu diperbolehkan. Tsaniyan, yang kedua. Ishtara kilogram minas syair bi kilogram minal bur. Jazal ikhtilaful jins. Wa ishtaratu taqabudu fil majlis. Seseorang membeli 1 kilo syair dengan bayaran 1 kilo bur. Ini jenis-jenis gandum. Jazal ikhtilaf, boleh untuk berbeda kilonya. Boleh untuk berbeda jumlah banyaknya. Kenapa? Karena beda jenis. Bur dengan tamer, bur dengan milih, satu golongan, beda jenis. Syaratnya kemarin sudah kita dapatkan, kaidahnya harus terpenuhi satu syarat, yaitu taqabud, pembayarannya kontan. Jazal ikhtilaful jins, boleh berbeda jenis ini. Wa yushtaratu at-taqabudu fil majlis, dan disyaratkan harus taqabud, pembayarannya kontan di majlis transaksi itu juga. Talitan yang ketiga, idza ba'a 50 kilogram minal bur bisyatin jaza mutlaqan sawa taqabadha fil majlis aw la. Gambaran yang ketiga, seseorang menjual 50 kilogram, setengah kuintal, setengah pikul minal bur, jenisnya bur yang dijual, bisyatin, nilai tukarnya pembayarannya dengan satu ekor kambing. Saya punya kambing ini, saya pengin bur. Saya enggak punya uang. Saya punyanya ternak. Nah, beli bur, bayarnya pakai kambing. Jaza mutlaqan, ini boleh. Mutlaqan artinya dua hal tidak berlaku padanya. Apa dua hal tersebut? Harus semisal dan harus kontan. Ini enggak berlaku. Burnya 50 kilogram, kemudian kambingnya hanya 10 kilogram. Boleh, enggak masalah. Taqabadha fil majlis aula, pembayarannya kontan di majlis itu juga ataupun tidak. Ini boleh. Ambil dulu burnya. Kapan? Nyerahkan kambingnya nanti sore, karena sekarang kambingnya masih digembala. Yang jelas ciri-cirinya ini. Jelas ciri-cirinya. Boleh. Rabi'an yang keempat, ba'a mi'ata dolar bi 110 dolarat. La yajuz. Seseorang menjual 100 dolar dengan 110 dolar. Saya punya dolar ini, baru. Keluaran tahun 2023. Nah, saya jual. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai dolar juga, tahun 2015. Sama-sama 100. Enggak lah, kurang. Tambah 10 dolar karena ini yang terbaru, keluaran terbaru. Ini tidak diperbolehkan. Atau 100 dolar dalam satu lembar kertas dibayar dengan 11 lembar kertas, masing-masing kertas itu 10 dolar. Apakah dia mecahkan uang kalau bahasa kita, atau memang membelinya? Ini tidak diperbolehkan. Terjadi riba, riba apa namanya? Riba fadl. 100 dolar dibayar dengan 110 dolar walaupun pembayarannya kontan, itu riba, namanya riba fadl. La yajuz, ini tidak diperbolehkan. Khamisan yang kelima, iqtarada 1000 dolar ala an yu'iduha ba'da syahrin aw akthar bi 1200 dolar. La yajuz. Seseorang hutang 1000 dolar dengan syarat akan mengembalikan setelah sebulan atau lebih dengan 1200 dolar. Hutang dia, babnya hutang ini, bukan transaksi jual beli, enggak, tapi hutang. Hutang 1000 dolar, mengembalikannya kapan? Bulan depan, tahun depan, jumlahnya 1200 dolar. Dan sudah dipersyaratkan mengembalikannya harus 1200 dolar setelah setahun. La yajuz, ini tidak diperbolehkan, ini riba. Masuk dalam kaidah kullu qardin jara naf'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi bagi orang yang meminjamkannya, maka itulah riba. 100 dolar, 1000 dolar sebulan, setahun, tetap mengembalikannya senilai itu, 100 dolar ataupun 1000 dolar tanpa ada tambahan. Kalau ada tambahan, la yajuz, ini tidak diperbolehkan. Ba'a mi'ata dirhamin minal fiddati bi 10 janihat minal zahab yadfa'uha ba'da sanah. La yajuz. Idla budda minat taqabudi yadan biyadin. Seseorang menjual 100 dirham perak dengan 10 bagian dari emas. Yadfa'uha ba'da sanah, yang akan dia bayarkan setahun kemudian. La yajuz, ini juga tidak diperbolehkan karena emas dan perak dia satu golongan, hanya beda jenis. Kalau terjadi perbedaan jenis, syaratnya satu, pembayaran harus kontan, walau boleh beda jumlahnya. Idla budda minat taqabudi yadan biyadin, karena penjualan emas dan perak ini harus pembayarannya kontan, langsung diserahkan. Sabian yang ketujuh, la yajuzu bai' au syira' ashumil bunukir ribawiyah. Tidak diperbolehkan menjual atau membeli saham bank-bank konvensional yang menjalankan sistem riba. Li'annaha min babi bai'in naqdi bin naqdi bighairi tasawin wala taqabud. Karena itu sama dengan jual beli mata uang tanpa jumlah yang sama dan tanpa taqabud, pembayarannya kontan. Yang satu beli saham, dia di mana? Di sini. Hanya dengan menggunakan jaringan internet sudah berpindah saham itu. Saham perbankan tadi. Yang dia beli adalah uang tanpa taqabud dan tanpa at-tasawi. Ini tidak diperbolehkan. Di samping bank-bank tersebut sudah didirikan di atas muamalah ribawiyah. Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.